بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد teman soal Ahmad hendak ma mana akma'il qaul wailun li akma'il qaul apa maknanya? Qala Ibn Rajab Fadil Umar الذين آذانهم فالقمع yang mereka seperti corong. Apa itu? Gimana seperti corong? Yasma al-haq min janib wa yakhruj min janib akhar wa la yastakir wa la yantafi. Dengarkan sesuatu ya masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Itu mana al-akmal qaul la yahfadunahu wa la ya'unahu wa la ya'maluna. Kemudian berikutnya dari hadis wailun lil musirrin alladzina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Wail, celaka. Lil musirrin, al musir, siapa mereka itu? Al musirrin alladzina yusirrun ala ma fa'alu, yaitu orang-orang yang terus menerus ma fa'alu melakukan sesuatu. Wahum yang alamun, dalam keadaan mereka mengetahui, orang-orang yang terus-menerus di atas satu perbuatan mereka lakukan dalam keadaan mereka mengetahui. Yang dimaksudkan di sini terus-menerus adalah kemaksiatan dan dosa, terus-menerus dalam kemaksiatan atau dosa yang dia mengetahui itu maksiat, itu dosa, namun terus-menerus melakukannya. Ini makna musir. Asarra ala syai idza lazimahu wa dawama. Terus-menerus di atas sesuatu adalah lazimahu, melaziminya dan mudawamah, terus-menerus melakukannya. Dan kebanyakan penggunaan israr ini adalah dalam perkara kejelekan dan dosa. Kalau dalam perkara kebaikan dan takwa tidak digunakan israr. Biasanya menggunakan kata dawam, dawamu ta'ah. Tapi kalau terus-menerus dalam kejelekan, dalam kemaksiatan, itu biasanya dipakai kata israr. Dan dalam Al-Quran beberapa ayat menyebutkan tentang Isra dan semuanya sigohnya bentuknya pada perbuatan jelek, perbuatan dosa. Apa contohnya? Hisyam dalam surah Nuh ayat ke-8. Wasarru wastakbaru istikbara wastaghathau thiyabahum, mereka menutupkan pakaian-pakaian muka-muka mereka ketika dinasihati, diperingat oleh Nuh alaihissalam. Wasarru wastakbaru, mereka terus-menerus seperti itu, sombong. Kanu yusirrun ala al-himdil azim. Yusirrun ala himdil azim, dosa besar. Mereka terus-menerus melakukan dalam dosa. Mereka terus-menerus melakukan dosa yang besar. Ini juga dosa. Yasma ayatillah tutla alaih, mereka mendengar, dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya. Thumma yusirru mustakbira ka'allam yasma'ha. Ini juga dalam masalah dosa. Dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya, kemudian dia terus menerus mustakbira, berlaku sombong terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala seolah-olah dia tidak mendengarnya. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini semua siyak-siyaknya musir, terus-menerus dalam kemaksiatan, dalam kejelekan atau dalam dosa. Di dalam menggunakan terus-menerus dalam dosa pakai israr. Israr ala taqwa, israr ala al-khair. Nah, ini enggak pakai kalimat yang lain. Istilah terus-menerus. Kalau dalam kebaikan pakai dawam misalnya. Apa itu al-israr? Al-israr disebutkan oleh Al-Manawi, masyhur kitab beliau apa? Sering saya sebutkan Al-Manawi dalam kitab beliau Faidul Qadir. Faidul Qadir Arah Jami' Shaghir Imam Suyuti. Kata beliau, al-israr at-ta'aqqud bidzam wa tasydid fihi wal imtina' anil iqla' anhu wad dawam wal mulazamah. Ini israr. Maka di sini dijelaskan secara sore, al-israr itu ta'akud. Makna ta'akud bisa makna terus-menerus dalam dosa. Wa tasydid fihi, dan mengokohkan kuat dalam melaksanakan dosa itu. Wal imtina' anil iqla', dan tidak mau melepas dosa itu. Ya, terus menerus maknanya melakukan dosa tersebut, tidak mau menjauhkan diri dari dosa itu, dari kejelekan itu. والدوام والملازمة. Ini di antara disebutkan mana isror. Kan ada juga yang mengatakan al-isror, kata al-imam al-Auza'i, al-isror ayyamar rajul al-dham fayahtakirahu. Dan isror adalah seorang melakukan satu dosa lalu dia meremehkan dosa itu, termasuk isror. Melakukan dosa tapi dia meremehkan dosa itu, menganggap biasa, menganggap enteng. Ini gak isror. Enam. Mereka juga disebut Al-Hasan Al-Basri. Isror termasuk isror idyanu dzam, mendatangi atau melanggar satu dosa amdan secara sengaja, isroran, ini isror hatta yatub, sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini macam-macam tafsiran ulama tentang isror. Mungkin kalau kita kembalikan ke makna isror adalah ad-dawam wal mulazama fi dzam wasyarr wal ma'siyah, terus-menerus di atas dosa, kemaksiatan, kejelekan, isror, dan tidak bertobat, tidak mau meninggalkan dosa itu, namanya isror. Enam. Dan masuk semua di sini dosa, baik itu dosa yang kecil ataupun dosa yang besar. Karena dosa itu ada dua, ada yang dosa besar, ada dosa yang kecil. Dosa besar, kita tahu apa itu dosa besar, dosa yang disebutkan di dalamnya ada ancaman an-nar dari Allah Subhanahu wa taala, iqab, hukuman ataukah laknat. Ini adalah dosa besar. Dosa kecil, dosa-dosa kecil yang tidak ada disebutkan itu. Dan makna isror di sini adalah masuk semuanya. Baik itu dosa yang besar ataukah itu dosa yang kecil, maka jangan memandang enteng dosa. Ini kan dosa kecil saja, gampang dan diampun Allah Subhanahu wa taala. Ini jauhi. Karena isror terus-menerus dalam dosa yang kecil juga itu adalah kabair. Kabair. Sekalipun itu dosa kecil, kalau antum terus-menerus melakukannya, maka dia masuk kabair. Dia menjadi kabirah. Sebutkan oleh ulama. Di antaranya Al-Izz Abdus Salam. Al-Izz Abdus Salam mengatakan al-israr ala dhunub, terus-menerus di atas dosa, yaj'al saghiraha kabira, ini menjadikan enam yang kecil itu menjadi kabir. Terus menerus dalam dosa yang menjadikan dosa yang kecil itu menjadi kabir, fil hukmi wal ithm, dalam hukum dan dosa. Jadi jangan menaikkan dosa-dosa kecil. Terbiasa matanya melihat maksiat, anggapannya kan dosa kecil aja nih, ngintip-ngintip. Naam. Dianggapnya ini perkara bukan dosa besar. Dan matanya dibiarkan kemana saja dia memandang, sekalipun perkara-perkara yang diharamkan. Karena kalau terus-menerus di atas dosa itu termasuk kebira, termasuk kabair. Fama dhannuka bil israr ala kabiriha, bagaimana pula sangkaanmu kalau terus-menerus di atas dosa besar, sedangkan di atas dosa kecil saja kalau terus-menerus dilakukan itu menjadi kabir fil hukmi wal itsm, dalam hukum hukumnya menjadi dosa besar. Demikian juga dalam dosanya dihukumi dosa besar, sekalipun dosa kecil kalau terus-menerus dilaksanakan tidak bertobat darinya. Maka kita menjauhi segala macam bentuk dosa. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Madarijus Salikin menyebutkan, fahuna amrun yang bagi attafattun lahu, di sini ada satu perkara yang sepantasnya untuk dicermati, wa huwa annal kabira pada yaktar biha min al haya wal khauf wal isti'dham laha ma yalhaquha bis saghair. Satu perkara yang perlu kita cermati, kata beliau, wa huwa annal kabira, bahwasanya satu perbuatan dosa besar, pada yaktar biha min al haya, terkadang orang itu melakukan dosa besar tersebut diiringi dalam melakukannya al-haya, merasa malu. Dia tahu ini dosa besar dan malu. Malu kepada Allah, juga malu kepada manusia. Wal-khob, dan juga dia rasa takut. Cuma karena hawa nafsu terkalahkan oleh syaitan, maka dia pun melakukannya. Walisyobom laha, dan dia menganggapnya perkara yang besar, tidak meremehkannya. Mayal haqwa bisagail, apa yang bisa menjadikannya itu dikategorikan sebagai sagair, dosa yang kecil. Waqada yaktarin bisagairah, bahkan terkadang seorang itu melakukan dosa yang kecil yang dianggap remeh, mungkin latil haya, tapi diringi dengan tidak ada rasa malu, terang-terangan. Bahkan diceritakan dosa-dosanya itu. Wa ada mubalah, ada tidak peduli. Wa tarkul khauf, dan juga tidak ada rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan dosa tersebut. Wal istihana biha, dan kadang dia menganggap enteng, menganggap remeh dosa yang dia kerjakan tadi, yang hakikatnya itu sebenarnya dosa kecil. Mayal haqwa bil kabair, karena dengan dia melakukan itu tidak ada rasa malu kepada Allah atau kepada manusia. Kemudian juga dia tidak rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada manusia. Tidak peduli dia melihat atau tidak ada yang melihat, tidak peduli. Bahkan bangga dan meremehkan dosa itu. Mayal haquha bil kabair, yang buatnya dosa itu kemudian dikategorikan sebagai dosa yang besar. Sebenarnya dosa yang besar. Bal yaj'aluha min ala rutabiha, bahkan menjadi ala rutab. Ala rutbiha, tingkat yang paling tinggi. dari kabair. Wa hadha amrun marjuhu ila ma yaqum bil qalb. Inilah perkara yang kembali kepada urusan hati manusia. Dan memang antara sebab-sebab juga dibalasnya satu amalan pahala dan berlipat ganda disebabkan karena masalah al-qalb, masalah hati. Sebutkan oleh Ibnu Qayyim juga di antara sebab dilipat gandakannya dosa menjadi kelipatan 100 kali bahkan berlipat-lipat, tidak ada mengatakan kecuali Allah Subhanahu wa taala, itu dikembalikan kepada hati. Semakin cinta, semakin kuat azmnya, semakin ikhlas hatinya, maka semakin besar pahalanya. Demikian juga dalam masalah dosa. Sekalipun itu dosanya dosa kecil, tapi kalau hatinya dalam melakukan dosa tersebut tadi seperti ini, enggak ada rasa malu, menganggap rendah, menganggap enteng, tidak ada rasa takutnya, bangga, maka dosa yang dilakukan bisa jadi menjadi dosa yang besar, bahkan lebih tinggi tingkatannya dari dosa besar. Oleh karena itu penting untuk kita menjaga ini semua, kita jauhi dosa-dosa baik kecil ataupun dosa besar. Karena israr dalam dosa kecil menjadi dosa yang besar. Khanifuddin rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.